إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار لا حول ولا قوة إلا بالله Tiada upaya, usaha. Tiada daya atau kekuatan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya bahwasanya dia adalah kalimat yang memiliki keutamaan kanzun min kunuzil jannah. Harta simpanan di antara harta-harta simpanan di dalam surga. Sebagaimana yang datang dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, "Lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Khaibar, tawajjaha hatta idza asyrafa ala wadin" فقلنا ورفعنا أصواتنا بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربئوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pada perang Khaybar. Beliau pun keluar. Tiba di lembah, ketika hendak mendaki sebuah gunung, kami pun mengangkat suara kami. Kami pun melantangkan suara kami dengan takbir, kata Abu Musa Al-Asy'ari, yakni para sahabat. Kami ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan suara yang lantang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada mereka dengan ucapan beliau, kasihanilah diri-diri kalian. Sungguh yang kalian seru bukanlah zat yang tuli. Sungguh zat yang kalian seru tidaklah jauh. Sungguh yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar, maha dekat. Lanjut hadisnya, kata sahabat tersebut Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, fa kuntu fi khalfid dabbah fa sami'ani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqul la haula wa la quwwata illa billah fa qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Abdullah bin Qais fa qultu labbaik wa sa'daik fa qala ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah فقلت بلى يا رسول الله فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. Kemudian lanjut dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari pun mengatakan bahwasanya tadinya aku berada di belakang, persis di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mendengar aku mengucapkan sebuah ucapan, Yang mana ucapan tersebut adalah aku ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi SAW menoleh ke belakang sambil menyeru aku, memanggil aku, wahai Abdullah bin Qais. Aku menjawab beliau dengan ucapanku labbaik wa sa'daik. Aku menjawab seruan engkau. Aku menjawab seruan engkau. Kemudian kata Nabi SAW, tahukah engkau tentang harta simpanan dari harta-harta simpanan jannah, surga? Kata Nabi SAW, demikian aku pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, la haula wa la quwata illa billah, termasuk simpanan dari harta-harta simpanan surga. Datang hadis yang serupa dari sahabat yang berbeda, Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar sebagaimana beliau berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abu Dzar, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku tunjuki kepada engkau harta dari harta-harta simpanan penduduk surga? Kata Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Yani kalimat la haula wa la quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang hadis yang serupa dari Abu Hurairah dengan lafaz yang hampir mirip dari riwayat Imam Ahmad. Ada tambahannya di bagian akhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika mendengar hamba mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, aslama abdi wastaslama. Hambaku telah berserah diri, hambaku telah tunduk kepadaku. Masyaallah muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang hadis juga dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia pernah berorasi di atas mimbar seraya mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu fi kulli dubri shalah. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan doa yang akan dia sebutkan ini di akhir setiap salat beliau. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iya. Ahlul ni'mah, ahlul fadl, ahlul sana'il hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis riwayat Imam Muslim. Termasuk di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zikir yang beliau sebutkan di akhir salat beliau adalah ucapan la haula wa la quwata illa billah. Datang juga hadis dari Anas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah berkata, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi tsumma qala, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, yuqalu lahu qad hudita wa kufita wa wukita." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillah atas nama Allah dengan menyebut nama Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan kepada orang tersebut, engkau telah dilindungi, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dipelihara, yakni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan mengajak bicara syaitan yang lainnya, kemudian mengatakan bahwasanya, kaifa bidzakar rajul wa qad kufiya wa hudiya wa wukiya. Bagaimana mungkin engkau bisa menggoda orang tersebut? Syaitan saling membisikkan sesama mereka, bagaimana mungkin engkau bisa menggoda dia padahal dia sudah dilindungi, sudah dipelihara, sudah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Datang juga dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang ucapan yang begitu mulia ini. Al-Quran pun tidak lupa untuk menyinggung tentang doa yang agung ini. Dalam surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang seseorang yang menasihati seseorang yang lainnya, kerabat saudaranya, sahabatnya, yang lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ دَخَلْتَ جَنَّكَ فَقُلْتَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ucapan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ bagian daripada tauhid, bagian daripada mendatangkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak fawaidnya, termasuk apa yang telah kita sebutkan di depan. Simpanan daripada simpanan-simpanan penduduk surga. Orang yang mengucapkannya sebelum keluar rumah dilindungi, dipelihara, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa menggoda dia. Termasuk juga zikir yang selalu kerap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi dalam setiap kali salat beliau, terkhususnya salat fardu, la haula wala quwata illa billah. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa maksud dan makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah? Enteng diucapkan, ternyata sangat banyak fawaidnya. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama adalah ilah haul, tidak ada usaha, tidak ada upaya, tidak ada gerakan, tidak ada reaksi dari kita sebagai seorang hamba kecuali terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun tenaga engkau tidak akan pernah mungkin bisa untuk melakukan sesuatu kecuali setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata, tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan, tidak ada kebisaan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menunjukkan tentang berserah diri sepenuhnya, totalitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berserah hanya kepada kekuatannya, tidak bergantung hanya kepada kemampuannya semata, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termakna yang lain adalah bahwasanya tidak ada usaha dan upaya untuk bisa meninggalkan kejelekan, serta tidak ada kekuatan serta kesanggupan untuk bisa melaksanakan kebaikan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lainnya juga datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian tidak mungkin untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mungkin bisa untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang mungkin kita lihat bahwasanya dia kuat, dia mampu, dia sanggup dari sisi fisik, belum tentu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Orang-orang munafik yang Allah sifati mereka di dalam Al-Qur'an. Wahai Muhammad, ketika engkau tengok kepada mereka, engkau mengagumi fisik mereka, kekuatan mereka, kesanggupan mereka. Mungkin punya kekuatan. Namun bagaimana ketika mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Apabila mereka bangkit untuk salat, mereka bangkit dalam dan bermalas-malasan. Seorang mungkin punya kekuatan menurut dia, kemampuan menurut dia, ketanggupan menurut dia, namun belum tentu mendapatkan izin untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ibadah. Semuanya dari Allah. Berserah diri kepada Allah. Ini mana daripada doa tersebut. Kesimpulan dari doa la haula wala quwata illa billah yang disebutkan oleh Ibnu Asir dalam kitab beliau Ghorib al-Hadis. Syarh Ghorib al-Hadis. Beliau mengatakan bahwasanya makna la haula wala quwata illa billah izharul faqr ila talabil maunati illa Allah ila Allah. Kata Ibnu Asir rahimahullahu taala bahwasanya makna la haula wala quwata illa billah adalah seorang hamba menampakkan kelemahan dia, kerendahan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan pertolongan darinya. Inilah yang kita cari, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat mudah diucapkan, la haula wala quwata illa billah. Karena pada hakikatnya setiap hamba adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa manusia yang berbicara, yang mendengar? Seluruh makhluk ciptaan Allah adalah ini hakikat mereka, lemah. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai segenap umat manusia, kalian adalah fuqara. Makna fuqara ihtaja, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun tenaga engkau, sebesar apapun kemampuan engkau, inilah hakikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sedangkan yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha mampu, Al-Qadir, Al-Qawi, huwa Allahu tabaraka wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, walau yaral ladina zalamu id yaranal adaba annal quwata lillahi jami'a, annal quwata lillahi jami'a. Seluruh kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi-bagikan kekuatan tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Qawi. Makanya orang-orang munafik mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang kuat, wa'illah mereka adalah lemah. Kekuatan milik Allah, kekuatan milik Rasulullah, kekuatan milik orang-orang mukmin yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Allah menerangkan dalam ayat tersebut, orang munafik menganggap mereka kuat, orang kafir menganggap mereka kuat dengan jumlah mereka, dengan kekuatan mereka. Allah lah yang kuat, Rasulullah lah yang kuat, orang-orang mukmin lah yang kuat ketika mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang-orang munafik tidak mengetahui. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya hakikat manusia adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, butuh kita untuk meminta kekuatan tersebut, meminta pertolongan tersebut, agar kita tetap diberikan kekuatan untuk bisa meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ibadah. Ya, mana Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang hal tersebut, bahwasanya Allah memerintahkan tentang ibadah, Allah pun memerintahkan tentang meminta tolong agar bisa melaksanakan ibadah tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak ibadah yang lainnya, ada istighosah, ada berdoa. Namun Allah menyebutkan persis setelah perintah untuk beribadah, Allah sebutkan juga isti'anah, meminta tolong. Bahwasanya ibadah tidak mungkin bisa kita tegakkan dengan semestinya kecuali setelah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beribadah. Datang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam sahih. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu, wa hai Mu'adz, sungguh aku mencintai engkau. Alla tad'anna fi duburi kulli shalah an taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintai engkau. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salat engkau kecuali engkau berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada engkau, mengingat engkau, untuk bersyukur kepada engkau serta memperbaiki ibadahku kepada engkau." Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wailah, sekadar kekuatan kita saja mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu bisa. Orang munafik lebih besar kekuatannya, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun mereka malas dalam beribadah, butuh meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jaz, dan janganlah pernah merasa lemah." Ikhwan fil din, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki tabiat asli lemah, zat yang memiliki tabiat asli hina rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita memiliki kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawi Al-Qadir. Oleh karena itu butuh kita dengan tips-tips bagaimana supaya kita mendapatkan taufik dari Allah agar menjadi kuat, agar menjadi kokoh, agar bisa menegakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling membantu untuk mendatangkan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa beribadah kepadanya adalah paling pertama keimanan. Percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Modal utama untuk bisa kuat adalah beriman. Beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong utusan-utusan kami serta orang-orang yang beriman. Yang beriman. Beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Baik itu pertolongan tersebut Allah berikan di kehidupan dunia, demikian juga di hari kebangkitan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, akan menolong, akan membela orang-orang yang beriman kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Modal yang kedua untuk bisa kuat, mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menolong Allah Subhanahu wa taala. Menolong dan membela Allah Subhanahu wa taala. Menolong dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. menolong dan membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurannallahu may yansuru." Allah akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membela orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balas budi dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolong Allah, Allah pun akan membela dia. Demikian juga di antara kekuatan yang bisa kita cari dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga, selain menolong, menolong ketika orang lain mengejeknya, mengoloknya, demikian juga membela agama tersebut pada diri kita sendiri dengan cara menjaga dan memelihara agama Allah pada diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu atau yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmizi, di antara nasihat dan wajangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfadillaha yahfadhuka." Wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjaga engkau. Jaga agama Allah, niscaya Allah pun akan menjaga agama engkau, menjaga diri engkau, menjaga keluarga engkau, menjaga ekonomi engkau, menjaga diri engkau seluruhnya ketika menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa mendatangkan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengamalkan amalan kebaikan. Disusulkan satu amalan kebaikan dengan amalan kebaikan yang berikutnya dan jangan pernah berhenti. Allah akan memberikan apapun yang engkau minta. Allah akan penuhi apapun yang engkau butuhkan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil har." وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده الذي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأوتين ولئن استعادني لأولدن." قال الله سبحانه وتعالى حديث قدسي. Barang siapa yang memusuhi wali-wali aku, sungguh aku akan kumandangkan bagi dia peperangan. Allah yang membela wali-walinya, bahkan Allah siap untuk memerangi orang-orang yang memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Sesuatu yang paling aku cintai dari hamba-Ku adalah apabila dia mengamalkan amalan yang fardu, yang wajib. Itulah yang paling Allah cintai." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, "Dan senantiasa hamba-Ku ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang nawafil sampai aku cinta kepada dia. Dan apabila aku cinta kepada dia, sungguh penglihatannya adalah dariku." Mendapatkan taufik dari aku. Pendengarannya adalah berdasarkan taufik dari aku. Tangan yang digunakan untuk mengambil, langkah kaki yang dia gunakan untuk melangkah juga berasal dari aku. Dan terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa yang dan apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan apabila dia memohon kepadaku, aku akan pasti penuhi permintaan dia." Terakhir kemudian, seseorang apabila dia meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu agung, "La haula wala quwata illa billah." Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan ketika seseorang mendengar dikumandangkannya adzan, dikumandangkannya salat, dikumandangkannya hal-hal yang berkaitan dengan keberuntungan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin kita bisa mendatangi salat tersebut, tidak mungkin kita bisa menjemput keberuntungan tersebut kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Sebesar apapun kekuatan kita sebagai seorang hamba, wa illa kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba. Sebanyak apapun kemilikan kita, wa illa kita adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fuqara. Tidak ada apa-apanya. Allah menerangkan tentang keadaan kita ketika kita terlahir di permukaan bumi tanpa sehelai benang pun yang keluar bersama kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak punya pengetahuan. Tidak punya harta benda. Tidak punya kemampuan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dan berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur kita di dalam hadis qudsi yang panjang dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa taala, ya hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عارٍ إلا من قصيته فاستقصوني أقصكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تضروني فتضروني وإنكم لم تبلغوا نحي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كادوا على أتقى قلبي رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلبي أفجر رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأتيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدهر في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أفسيها إليكم وأفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam hadis tersebut, dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita semuanya dengan ucapan yang begitu lemah lembut dari Allah tabaraka wa taala sang pencipta. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kedzaliman kepada diriku. Aku pun mengharamkan kedzaliman sesama kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling mendzalimi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk kepada dia. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberikan petunjuk kepada dia. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian adalah kelaparan kecuali siapa yang aku beri makan kepada kalian. Oleh karena itu maka mintalah makan kepada aku akan memberikan makan kepada dia. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian adalah telanjang. Terlahir dalam keadaan telanjang. Kemudian aku lah memberikan pakaian kepada kalian. Mintalah pakaian kepada aku akan berikan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan kesalahan di siang dan di malam hari. Dan akulah zat yang maha pengampun. Maka minta ampunlah kepada aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak bisa memberikan kemudaratan kepada aku. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada aku. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir, baik itu jin ataupun manusia, berada pada satu hati yang paling bertakwa kepada aku, sungguh tidak akan menambahkan kebaikan sedikit pun dalam kerajaanku. Kalau seandainya kalian semuanya dari awal kalian sampai akhir kalian, jin dan kalangan manusia kalian, berada pada keadaan orang yang paling buruk, sungguh tidak akan mengurangi kerajaanku. Sungguh hamba-hambaku, awal kalian dan akhir kalian, jin kalian dan manusia kalian, berdiri di satu tempat yang sama kemudian meminta kepadaku, aku berikan seluruh apa yang kalian minta, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun kecuali sebagaimana berkurangnya jarum yang ketika dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, ya hanya setetes itulah yang berkurang dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini hanyalah sekedar amalan. Kalian beramal, aku akan menghitung kemudian menghisapnya dan memberikan ganjaran kepada kalian. Apabila itu adalah kebaikan, maka itu adalah kebaikan bagi kalian. Kalau kalian yang dapatnya adalah kejelekan, maka jangan celah kecuali diri kalian sendiri. Ini adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk, minta kepada Allah. Minta hidayah, minta kepada Allah. Minta makan, minta minum, minta pakaian, minta harta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa di permukaan bumi ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.